Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Ba'd. Faqala musannif rahimahullah ta'ala, al-qa'idah tsaniyah wal arba'un, kaidah yang ke-42, istisna'ul manafi'il ma'lumati fil 'ainil muntaqilati bi mu'awadhatin jaizatun. Wafita bawati ya juzu istisna wal mudatil ma'lumati wal majhulati. Pengecualian manfaat asalkan maklum dalam harta yang bergerak di mu'awadah, dan itu dalam transaksi profit, jaizun, satu hal yang diperbolehkan. Wafita bawat, sedangkan dalam transaksi sosial maka diperbolehkan istisna, pengecualian dalam jangka waktu yang diketahui ataupun tidak diketahui. Nah, untuk masakus. Wal farqu bainal babaini anal mu'awadati mustarutu fiha tahrirul mabi'i wal 'ilmu bihi wa fi manafihi wa sifatihi min kulli wajhin. Wa babu tabarru'ati awsa'u minhu wa yustaratu bihi tahriru li annahu yang taqilu ilal mutabari ilal mutabari mutabari'i tabarru'i ilaihi majanan wa la yaduru jahalatu ba'dil manafihi fihi. Misalul awwali man ba'a daran aw dukanan wastatna sakanaha sunnaha muddatan ma'lumatan awba'a bahimatan wastasna zuhruha ila mahalin mu'ayyanin awba'a silahan aw aniyatan wastasna intifa'a biha muddatan ma'lumatan awba'a kitaban wa syarata ayyan tafi'a bihi muddatan ma'lumatan faqulu dzalika jaizun fa in kanat majhulatan lam yajuz lima fihi minal ghururi. Misal usani lawa kofa ikhoron wastatnal intifa'a bihi mudatan ma'lumatan au mudata hayatihi au aktako rokikon wastatna hizmatahu lahu au bihoirihi mudatan ma'lumatan au mudata hayatihi wahuwa jaizun ma'a anna mudatal hayati majhulatun. Nah, ya, perbedaan antara dua bab ini, yaitu dua jenis transaksi, atau transaksi mu'awadah, transaksi profit, dan ada transaksi sosial. Nah, kalau anal mu'awadah, kalau transaksi profit, jual beli, sewa menyewa, maka disyaratkan di sana tahril mabi, kejelasan barang yang diperjualbelikan. Ada yang pengetahuan tentangnya, manfaatnya, dan kriterinya atau sifatnya mingkuli wajin dari semua sisi. Lain hanya dengan transaksi tabarru'at, transaksi sosial, hadiah, sedekah, wakaf, maka awsa' minhu lebih longgar, sehingga tidak disyaratkan tahrir, kejelasan. Karena dalam transaksi sosial, harta itu yang takil berpindah kepada orang yang diberi donasi, diberi, ya mesti enggak mesti donasi ya, ya diberi hadiah atau diberi ini majanan secara cuma-cuma. Maka tidaklah masalah ketidakjelasan sebagian manfaatnya. Ini kaidah penting dalam masalah mu'awadat dan tabarru'at. Kalau mu'awadat harus jelas, apa-apanya harus jelas. Kalau tabarru'at, ya, maka banyak toleransi, gak jelas, kurang jelas, gak apa-apa. Contoh transaksi mu'awadah dan kaitannya dengan pengecualian. Siapa yang menjual rumah atau kios toko, kemudian dia mengecualikan suknaha untuk menempatinya dalam jangka waktu tertentu, nah, maka boleh, namun harus jangka waktunya tertentu. Saya jual toko ini, namun saya pakai dulu sebulan, terhitung tanggal sekian sampai sekian. Atau menjual binatang, binatang tunggangan, kemudian dia kecualikan untuk memanfaatkan punggungnya untuk ditunggangi sampai ke tempat tertentu. Beli motor, namun transaksi dilakukan tidak di rumah, kemudian diberikan kecualian, saya jual dengan harga sekian, namun saya minta syarat boleh saya pakai untuk pulang, sehingga saya pulang nggak jalan kaki atau tidak naik bis. Namun sampai rumah, nanti saya rumah saya serahkan. Atau menjual senjata atau wadah dan kemudian meminta pengecualian dengan boleh memanfaatkannya dalam jangka waktu tertentu. Atau menjual buku dan mensyaratkan kalau dia akan mengambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu, itu semua diperbolehkan. Namun jika tidak tertentu, maka tidak boleh. Alasannya karena berarti mengandung Masalah yang kedua, seandainya mewakafkan ikor harta tidak bergerak, tanah atau bangunan, kemudian dia memberikan pengecualian memanfaatkannya dalam jangka waktu tertentu atau tidak tertentu. Contoh tidak tertentu, selama saya masih hidup, ini saya wakafkan rumah plus tanah, saya wakafkan, namun saya pakai terlebih dahulu selama saya hidup. Begitu saya meninggal dunia, maka ini wakaf. Atau memerdekakan budak dan mengecualikan kalau budak tersebut tetap melayaninya atau melayani orang lain dalam jangka waktu tertentu atau selama hidup, maka ini boleh. Padahal jangka waktu selama hidup satu hal yang majhula, satu hal yang tidak diketahui. Ya, catatan kaki. Status. Wala syarihu rahimahullah ta'ala wa dalilu jawazi istitna'il inbita'i bilbay'i hadithu Jabir radiyallahu anhu haithu ba'a ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam jamalahu wa istitna khumlanahu ilal madinah. خلاصة هذه القاعدة أن من كان من باب المعاوضة فلا بد فيه من التحرير، لأن قوله معاوضة يدل على المشاحة، وأن كل واحد من المتعاملين يريد حقه بينا واضحا كاملا، ويدخل في ذلك البيع والإجارة مثلا. وأما ما كان من باب التبرؤ فالأمر فيه واسع، فتغتفر فيه الجهالة ولا يشترط فيه التحرير، لأن باب التبرؤ إن حصل المتبرع به للمتبرع له فهو غنيمة، وإن لم يحصل فليس عليه ضرر. ولهذا لو كان للإنسان جمل شارد فباعه على آخر فلا يجوز، لأن البيع معاوضة، ولو وهبه لآخر جاز، لأنه إن ذهب يطلب الجمل ووجده فغنيمة، وإن لم يجده فلا ضرر عليه، وإن قيل عليه ضرر وهو ذهابه لطلب الجمل، قلنا هذا الضرر ليس ملزما به، كما لو خرج يصطاد صيدا فربما يقطع المفاوز ولا يجد صيدا. القاعدة الثالثة. نعم. Ya, dalil bolehnya istisna'ul intifa', pengecualian pengambilan manfaat dalam jual beli, adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam kisahnya yang agak panjang, menceritakan yang isinya dia menjual untanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Jabir minta syarat agar unta tersebut tetap dipakai sampai ke rumah. Ini adalah Nabi membelinya saat di jalan pulang dari satu peperangan. Itu disebutkan oleh Bukhari diberi judul bab. Bab jika penjual mempersyaratkan memanfaatkan punggung binatang sampai ila makanin musamma, sampai tempat yang telah ditentukan, artinya jelas, jaza, kata Bukhari, hukumnya boleh. Dan Nawawi memilih judul bab menjual unta dan mengecualikan rukubihi, menungganginya. Demikian juga ada Jabir ini jadi dalil bolehnya asyurut fil baik, ya, syarat dalam jual beli. Khulasatu hadhil qaidah, kesimpulan kaidah ini, bahasanya jika transaksinya dalam muawadah maka tidak boleh, tidak harus ada tahrir, kejelasan. Karena muawadah yang namanya saja transaksi profit, semua pihak ingin mendapatkan keuntung. Yang beli barang ingin dapat keuntungan dari manfaat dari beli barang, yang jual demikian. Maka ini ya dulu menunjukkan masyaha, menunjukkan pelit, pelit dengan haknya. Ini dalam transaksi profit, semua pihak itu pelit dengan haknya. Dan tidak ingin haknya dikurangi. Kalau memang dapatnya jatahnya sekian, harus sekian. Harus dapat barang bagus, ya harus dapat barang bagus. Ini transaksi muawadhah. Maka masing-masing dari dua orang yang mengadakan transaksi yuridu haqqahu bayyinan wadhihah, ingin agar haknya itu jelas dan jelas dan kamilat utuh, tidak dikurang-kurangi. Maka termasuk padanya, termasuk contoh muawadhah dan jual beli sewa menyewa misalnya. Adapun jika babnya adalah bab tabarruk, akad sosial, maka longgar. Sehingga mu'tafar dimaafkan padanya ketidakjelasan. Tidak disyaratkan harus adanya kejelasan. Karena dalam transaksi sosial in hasala al mutabarak bihi lil mutabarak lahu, jika benda yang diberikan itu didapatkan oleh orang yang diberi, maka itu keuntungan. Namun jika tidak mendapatkan, maka dia juga tidak mendapatkan bahaya. Orang yang diberi itu kan tidak dirugikan, dia dikasih hadiah, dikasih sedekah, dia tidak dirugikan. Seandainya tidak jadi, wong dia juga tidak keluar duit, tidak keluar ini. Oleh karena itu, jika seorang itu punya unta yang kabur lalu dia jual pada orang lain, tidak boleh. Karena jual beli adalah transaksi mu'awadhah. Namun kalau dia hibahkan kepada orang lain, boleh. Meskipun ada jahalah, bisa jadi dapat, bisa jadi tidak dapat. Ya, idza dzahaba, ketika dia pergi mencari si unta lalu dia dapatkan, maka dia untung. Jika tidak dia manfaatkan, dia juga tidak dapat kerugian. Wong dia tidak bayar. Jika dia mengatakan dia juga rugi, yaitu pergi untuk cari unta, maka kita katakan kerugian ini bukan sesuatu hal yang mengikat dan harus padanya. Dia tidak harus kemudian mengadakan perjalanan khusus untuk mencari unta tadi. Contohnya, ya dia pergi yastadu saidan, perginya cuma mau mancing, mau berburu. Nah, atau kamalau kharaja yastadu saidan, sebagaimana jika dia pergi mencari binatang buruan, boleh jadi ya ketak dia melewati mafawis, tempat jarak yang sangat jauh, dan dia tidak mendapatkan binatang buruan, kita katakan dia rugi atau tidak? Tidak, tidak rugi. Kemudian kaidah yang ke-43, man qabidu al-aina li hadhi nafsihi, siapa yang menerima satu barang untuk kepentingan dirinya, lam yuqbal qauluhu, maka perkataannya tidak diterima. Perkataannya fi'ad, kalau dia telah mengembalikan barang, tidak diterima ila bi bayyinatin, kecuali dengan bukti. Namun jika dia menerima barang tadi li hadhi malikiha, untuk kepentingan pemiliknya, ya, maka meskipun tanpa bukti, perkataannya diterima. Wadalika li'annahu idha qabiduha lakhdwa liha fahuwa muhsinun mahmudun. Wa ma'ala muhsinina wa ma'ala muhsinina min sabirin. Walakin yukayidu dalika idha da'a radahu liladhi tamanahu. Falmuwadda'u walwakilu walwasayyu walwasiyu wanadiru lakfi wawaliyul yatimi idha kana dalika minhum igori iwadin idha da'u radha kubila qawluhum wa amma min qabidul aini qabidul aina wa amma min qabidul aina lahadu nafsihi al-murtahini wal-ajili wa minhum al-madkuruna idha kanu iwadin li'annahum yakununa ujara'u. Faida da'a ahadun min haula'i faroda lam yuqbal qawluhu ila bibayinatin li'annahu yada'i li'annahu yada'i khilaf al-asli. Nah, wadhali katana hal tersebut idha qabidoha, jika seorang itu menerima barang lihat di malikiha untuk kepentingan pemilik, maka dia adalah muhsinun mahdun, 100% orang yang berbuat baik. Dan ayat mengatakan bahwa ma'alal muhsinina min sabil, dan tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik tidak boleh disalahkan. Dia sudah mau berbuat baik pada kita, sudah satu hal yang beruntung. Walakin yukayat dhalika, namun itu disyaratkan jika dia mengklaim kalau dia telah mengembalikan kepada yang memberikan amanah kepadanya. Contoh orang yang berbuat baik adalah orang yang menerima titipan gratis. Mau mudik, ini titip, barang ini dan itu gratis, enggak bayar. Ketika dia mengklaim kalau usaha saya pulangkan, udah kamu ambil. Nah, maka enggak perlu bukti. Karena memalal muslimin min sabil, tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Yang ada adalah terima kasih, tidak ada sama menyalahkan. Contoh orang yang berbuat baik adalah muda orang yang dititipi, dan wakil orang yang dianggap sebagai wakil, orang yang diberi wasiat, nazir wakaf, pengurus harta anak yatim. Ilakan adalah jika minum, jika itu semua tanpa gaji. Jika mereka semua itu tanpa gaji, ya, maka berlaku kaidah ini. Idza ta'al, jika mereka mengklaim telah mengembalikan barang, maka kubila kauluhum, perkataannya diterima. Adapun orang yang menerima satu barang untuk kepentingan pribadi dia, semacam murtahin, dalam ini berarti dia adalah orang yang mengutangi, kemudian dia minta jaminan. Atau dia adalah al-ajir, dia adalah seorang pekerja. Waminhum al-madhkurun, dan termasuk ajir adalah semua yang disebutkan di atas, manakala bi'aywadin bergaji, nadhir wakaf bergaji, itu termasuk ini. Terus waliul yatim bergaji, dari harta yatim atau sumbang untuk anak yatim dia hidup bergaji. Kalau dia hidup dari usaha dia yang lain, harta yatim cuma sumbang untuk yatim, murni untuk yatim, maka termasuk yang pertama. Tapi kalau dia juga ikut hidup dari harta si yatim dan sumbangan-sumbangan untuk si yatim, maka dia pekerja al-ajir. Dianu karena mereka ini yakununa ujar, mereka jadi pekerja. Maka jika salah satu dari mereka mengklaim kalau Aradda telah mengembalikan, maka tidak diterima perkataan kecuali dengan bukti. Karena dia mengklaim sesuatu hal yang menyelisih hukum asal. Maka tukang jahit misalnya mengklaim, kok jahitannya sudah saya pulangkan kok, sudah kemarin sudah diambil. Itu tidak bisa diterima kecuali ada bukti, nota, atau nah ini sudah ditanda tangan nih. Jadi yang tanda tangan Anda, ini sudah ada nota pengambilan tangan, nah, ada bukti. Nah, saat kemarin, Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu lindani ikhtamanahu au man yakum maqamahu amalam akhraha ibnahu alladhi jarat al-adatu annahu yatawalla malahu au addaha ila baytihi wa ataha ahlahu wa ma asbaha dhalika. ثم وهذا وجه تفريقي فمن قبض عينا لحظ مالكها ثم دعا أنه ردها كبيرا فمن قبض العين لحظه الخاص أو حظه مع حظ مالكها لم يقبل إلا ببينة وذلك لأن أصل عدم الرد ولولا أن الأول داخل في قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل لكنا لا يقبل قوله في الرد أيضا لأن الأصل عدم الرد. إذن القابض لعين الغير إما يكون لحظ الغير المحض كالوديعة أو لحظ نفسه كالعالية أو لحظهما جميعا كالعين المعجرة أو المرهونة. ولم يذكر الشيخ رحمه الله من قبض العين لحظ نفسه المحض وذلك مثل المستعير، فإن المستعير قبض العين لحظ نفسه المحض فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. Nah, telah dia serahkan kepada yang memberikan amanah kepadanya atau yang menggantikannya. Sebetulnya dia berikan pada anak laki-lakinya yang telah menjadi kebiasaan kalau dialah yang mengurusi hartanya. Dia telah tunaikan ke rumahnya dan telah dia dan telah dia berikan kepada istri orang yang menitipkan atau semacam itu. Ya, dianggap telah dikembalikan, manakala dikembalikan kepada orang yang menyerahkan atau penggantinya. Ya, dia kembalikan barang tersebut, cuma ada anaknya, sudah diserahkan ke anaknya, ini sudah. Atau diserahkan kepada istri orang yang nitip, ya, memang yang nitip suaminya. Terus dipulangkan kepada istrinya. Ya, maka ini telah melaksanakan, ya. Telah mengembalikan lillahi tamanahu. Kemudian hadza wajhu tafriq, inilah sisi beda siapa yang mendapatkan atau memegang satu barang untuk kepentingan pemilik, kemudian dia mengklaim kalau dia telah mengembalikan kubila, maka diterima. Namun siapa yang memegang barang untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan dirinya pribadi bersama pemilik, maka tidaklah diterima kecuali ada bukti. Karena hukum asalnya adalah tidak ada pengembalian. Seandainya lawan al-awal, seandainya bukan karena yang pertama itu masuk firman Allah pemalu muslim yang sebil, saya akan kami katakan tidaklah diterima ucapan dua-duanya firat di'ailan dalam pengembalian. Meskipun dalam pengembalian, karena hukum asalnya adalah belum ada pengembalian. Dan jika demikian orang yang menerima satu barang milik orang lain, maka boleh jadi untuk kepentingan orang lain, murni kepentingan orang lain semacam titipan, atau kepentingan dia pribadi semacam ariyah, pinjaman. Atau kepentingan dua-duanya, semacam benda yang mujarah disewakan dan mahunah atau digadaikan. Dan di sini penulis tidak menyebutkan siapa yang menerima satu barang karena kepentingan pribadinya, murni pribadinya. Contohnya adalah orang yang pinjam barang. Maka orang pinjam barang, maka dia menerima barang karena kepentingan pribadinya 100% kepentingan pribadi, maka tidak diterima ucapannya dalam pengembalian kecuali dengan bukti nyata. Kemudian kaidah yang ke-44, idza ada ma'alaihi, jika seorang itu melaksanakan apa yang jadi kewajibannya, wajib lahu ma yuja'alu alaihi, maka wajib baginya untuk mendapatkan apa yang dijanjikan untuknya. Siapa yang melaksanakan apa menjadi kewajiban, maka berhak untuk mendapatkan hak. Wahada syamilun lil a'mali wal a'wadi fal ajiru ala amalin wal muja'ilu alaihi idza amila dhalikal amala wa kammalaha istahaqa al ujrat tal musammata wal tu'lal musamma fa ilam yakum bima alaihi lam yastahiqu bil ju'alati syai'an li anna al ju'alata aktun jaizun wa qad ja'ala wa qad tu'ila al tu'la liman yukamilu lahu hadzal amala wa mata lam yukamilhu lam yastahiq syai'an wa amal ijaratu fa in taraka baghiyatal amali li ghairi udhrin fa kadzalika la yastahiqu syai'an wa in kana li udhrin wajaba minal ujrati bi qadri ma amila fa kadzalika law talafatil ainul mu'ajjaratu al mu'ayyanatu. Maka ada kaidah, siapa yang melaksanakan kewajiban, dia wajib mendapatkan apa yang jadi haknya. Ini kaidah berkaitan dengan hak dan kewajiban. Maka ini berkaitan dengan a'mal bagi pekerjaan, wal a'wad dan gajinya. Ini membahas tentang masalah kerja dan gaji. Fal-ajir, maka orang yang bekerja dengan satu pekerjaan, atau mujail, orang yang mengikuti transaksi juala, transaksi sayembara, siapa yang bisa menemukan ini kembalikannya maka kajah beri itu. Jika dia telah melaksanakan pekerjaannya dan telah menyempurnakannya, maka dia berhak untuk mendapatkan upah utuh sebagaimana yang telah disepakati. Demikian juga upah juala secara utuh. Fa'ilam yakun bima alaihi, maka jika dia tidak melaksanakan apa yang jadi kewajibannya, dia tidak berhak dalam juala sedikit pun. Jadi, juala akad sayembara, siapa yang menemukan dompet saya dan membalikan, maka untuknya uang 200 ribu. Ada orang yang sudah cari namun tidak dapat dompetnya, sudah cari satu jam namun tidak dapat, itu tidak boleh minta upah. Ya, kasih 50 ribu lah kan, kalau ketemu 200 ribu, kalau enggak ketemu ya 50 ribu, enggak bisa. Maka lam yastahiqu fil ju'ala syai'an, dia tidak dapat apapun dari transaksi ju'ala, karena ju'ala adalah aktun jais, akan tidak bisa, tidak bersifat mengikat. Dan telah ditetapkan al-ju'al, upah itu bagi siapa yang menyelesaikan pekerjaan. Maka siapa yang tidak menyelesaikannya, maka tidak berhak untuk mendapatkannya. Adapun ijarah, mempekerjakan orang untuk ngecat rumah dan sebagainya. Fa'intah kebagiatan amal ilai udhrin, maka jika dia tinggalkan pekerjaan tanpa udhur, maka tidak berhak dan tidak dapat apa-apa. Kontrak, tolong cat rumah saya dari depan sampai dapur, nah, baru sampai tengah pamit, wah maaf saya gak bisa menyelesaikan sampai dapur, nah, ada acara istri opnam gitu. Maka dia tidak dapat apa-apa. La yastahiqu syai'an. Dan jika kalau tadi yang tidak dapat kalau tanpa alasan. Bahkan lalu udhrin, dan jika karena satu alasan sakit memang. Nih, alasan yang logis, akurat, terpercaya. Gak bisa menyelesaikan ini yang mengecat sampai dapur karena kecelakaan, harus opnam ya sudah, patah tulang, ya sudah sebulan gak bisa ngecat kan, maka berhenti karena udur. wajib menarujrati biqadri ma amila, maka dapat upah sesuai dengan pekerjaan yang telah dia lakukan. Kalau dari depan sampai belakang itu 500 ribu, dapat separuh ya 250 ribu. Wakadzalika, demikian pula lautan fatsa'andanya barang yang dibisniskan itu rusak, barang tertentu tersebut rusak, يتلو أي يستأجر السيارة لتوصله إلى مكة فتحترق السيارة، أو يستأجر بيتا يسكنه لمدة سنة فينهدم البيت، فلصاحب البيت ولصاحب السيارة من الأجرة بقدره لوجود العذر. والفرق بين الإجارة والجعالة أن الجعالة عقد جائز لا تختص بشخص معين، مثل أن يقول من بنى لي هذا الجدار فله كذا، أو من رد لقطتي فله كذا، فهي ليست عقدا بين شخصين معينين بحيث يلزم أحدهما الآخر بما تم عليه العقد، بل هي عامة. نعم. Maka jika karena tadi wakadari kalau talafat al-ain, penjelasan untuk seandainya benda yang disewakan itu rusak, maka jika karena udhur maka dapat upah, yakni fali sahibiha, maka pemilik benda punya upah sekalway, berbanding lurus dengan kadar pemanfaatan mustajil, kadar pemanfaatan al-mustajil, orang yang mempekerjakan. Contohnya istajara as-sayyara, menyewa taksi untuk diantar sampai ke Mekah, lalu taksi terbakar. Oh ya, istajir baitan atau nyewa rumah untuk ditinggali dalam jangka waktu setahun, ternyata rumahnya hancur karena gempa. Maka pemilik rumah dan pemilik taksi belak dapat upah sesuai dengan kadar biqadrihi, sesuai dengan kadarnya, liwujubil udhri, karena adanya udhur. Naik bis, busnya mokok ya, pecah ban semua. Nah, ya kondektur cuma punya hak kalau naik dari sini sampai sini ya berapa ya, upahnya nggak mesti separuh kan, tergantung ya, tergantung jaraknya ya, sini Purwokerto atau sampai Purworejo udah moko ya. Maka jika karena udur ya, maka berhak dapat upah sebanding. Nah, jika tanpa udur maka tidak berhak dapat upah. Sini pulau ketok, sampai pulau aja dia males. Sampai pulau aja dia males. Sekali sebagian bis-bis yang tidak langsung apa namanya? Ya, diturun ya, dioper. Dioper ya? Dioper. Males saja. Gak sesuai dengan kesepakatan awal. Maka yang menurut aturan fikih dia tidak halal dapat upah ya, karena tidak sesuai dengan kesepakatan dia berhenti tanpa udhu, maka dia tidak dapat. Sehingga harusnya kalau pakai aturan fikih ini ya, semua apa, biaya naik bis tadi harus dipulangkan, kembalikan ini 10 ribu ya sudah 10 ribu, pulangkan semua. Setelah itu nanti dia biar kemudian orang ini ya kontrak lagi sendiri sama bis yang lain. paling banter, dia cuma punya punya bisa minta fee kalau tanpa udzur ya, bisa minta fee jasa ngadangkan mobil baru ya, mobil oplan. Akadnya lain, akadnya beda. Akadnya beda kan, kalau yang akad mengantar kan batal, dia nggak dapat upah. Kemudian kali ini ya akadnya akad baru, yaitu akad carikan jasa ya. Akad jasa mencarikan mobil, ngadangkan mobil dan menegukan, nah ini berapa upahnya. Kalau enggak setuju dengan apa yang disepakati, ya sudah penumpang cari mobil sendiri. Wafaku bainal ijarah wal ju'alah, beda antara akad ijarah dan ju'alah. Anal ju'alah, ju'alah adalah akad yang tidak mengikat. La takhtasu, tidak terkhusus, tidak mengikat pada person tertentu. Misal mengatakan siapa yang membangunkan untuk tembok ini maka untungnya upah sekian. Siapa yang bisa membalikan barangku yang hilang, dompetku yang hilang, maka untungnya upah sekian. Maka dia bukanlah akad di antara dua person tertentu. Bihaisu di mana yulzim ahaduma al-akhar, mengikat yang satu mengikat yang lain dengan apa yang jadi kesepakatan akad. Bahaya amah, bahkan dia bersifat umum. Sedangkan akad ijarah itu akad yang bersifat mengikat, yang disebut dengan akad lazim. Namun di akad lazim manakala pekerja mulai bekerja. Di akad lazim kalau mulai kerja, sebelum mulai kerja tidak bersifat lazim. Bosna? Amalin minal a'mali famata amalun dalika amila famata amila dalika istahaqqa ma ju'ila lahu 'alayhi. Nah, maka di antara contoh kasusnya, seandainya seorang itu mensyaratkan bahasanya orang lain itu berhak mendapatkan wasiat atau berhak untuk mendapatkan hasil wakaf. Ini saya wakaf sawah untuk orang miskin kampung ini dengan syarat orang miskin tersebut begini-begini atau semacam itu kepada orang yang melakukan satu perbuatan, satu aktivitas tertentu. Bisa jadi imam, berada, mengajar, tersorot melakukan satu tindakan atau melakukan satu aktivitas. Maka jika orang tadi melakukan apa yang disyaratkan, maka dia berhak untuk mendapatkan apa yang dijanjikan. Penjelasannya berbeda jika di antara contohnya adalah gaji PNS. Maka seorang PNS tidak berhak untuk mendapatkan gajinya secara utuh kecuali jika dia melaksanakan pekerjaan secara utuh. Maka jika tidak sempurna sedikit saja dari pekerjaan tersebut, maka dia tidak, ya setelah itu tidak berhak. Berapa yang tidak menjadi haknya mukabil berbanding dengan mahasulah minal khalal, keteledoran kerja, kesalahan kerja yang dia lakukan. Bermana asab dan sangat disayangkan banyak para PNS sekarang tidak melaksanakan apa yang jadi kewajibannya. Boleh jadi kewajiban dari sisi waktu atau waktu kerja tidak datang kecuali setelah berdai dimulainya dawam jam kantor. Istilah baru di apa Dalam bahasa Arab, jam kantor itu dakwah. Enggak ada hubungannya dengan makna secara bahasa. Ya. Dakwah mantau sementara usia. Di bahasa sekarang jadi jam kerja, jam kantor. Nah, baru datang setelah mulainya jam kantor dengan keterlambatan yang la yutasamahu fi, tidak ditoleransi. Ya, artinya kalau 5 menit mungkin ya, 2 menit berarti ya masih bisa ditoleransi. Apa keluar kantor sebelum berakhirnya jam kantor. Demikian juga boleh jadi pelanggarannya adalah dalam pekerjaan. Bi'ayyakuna fi amalihi, yaitu dia melakukan pekerjaannya namun dia tidak berikan kepada al-muraji'in ihtimaman. Al-muraji'in ya mungkin wallahu a'lam maknanya adalah masyarakat yang murojaah dengan dia, masyarakat yang berkepentingan dengan si PNS, tidak dia berikan padanya perhatian. Walayatani bim, tidak perhatian dengannya. Maka para PNS semacam ini tidak berhak untuk mendapatkan gaji utuh. Berhak namun tidak utuh. Maka mereka tidaklah berhak dari gaji kecuali berbanding dengan pekerjaan yang mereka laksanakan. Walahat, maka berdasarkan hal ini, fayakunu mayakulunahu, maka apa yang mereka makan dan mereka minum dari gaji ini yang tidak menjadi haknya, yakunu waliyadubillah, adalah haram. Dia akan mendapatkan hisab karamanya pada hari kiamat nanti. Dan telah satu hal yang tenar di kalangan banyak orang, bahasanya uang rakyat itu ya mubah untuk semua rakyat. Nah, gaji ini kan uang rakyat, saya kan rakyat. Ini ada kaidah buatan uang asal-asalan, ya, uang rakyat dan saya rakyat. Ini kan milik rakyat, dulu saya kan rakyat. Kalau mereka mengatakan karena uang rakyat, uang harta negara itu tidak memiliki pemilik tertentu, Faikol, maka jawabannya sesungguhnya harta negara, uang rakyat adalah baitul mal, ya, statusnya adalah kas negara yang jadi hak semua orang. Maka jika Anda menguranginya, maka Anda mengurangi hak semua orang yang berhak atas uang tersebut. Zalimnya banyak sekali malah. Maka kezalimannya sangat banyak sekali. Maka yang namanya dunia kerja itu ada dua macam. Ada pekerjaan lapangan. Maka pekerjaan lapangan ini, atau kalau bahasa kita, borongan. Dan orang yang kerja itu ada yang sistemnya sistem borongan. Bahasa yang lain apa ya? Freelance ya. Freelance kan borongan juga. Maka transaksinya lakukanlah ini. Fahadha bihasa bi'amal. Maka ini tergantung pekerjaannya. Mata fa'alu intah. Jika telah dia lakukan, selesai. Ya, bohongan. Kan? Dan sesuai, dan memang selesai, ya selesai. Cepat ya ini, ya cepat pulang. Ya cepat selesai, berarti cepat pulang. Freelance demikian. Atau model kerjanya adalah pakai zamaniyah. Pakai jam kantor, jam kerja. Yang terikat dengan waktu tertentu. Kalau bukan PNS ya, kalau di tempat kita namanya buruh harian. Ya. Maka fahadi, maka pekerjaan semacam ini, jika pekerjaan yang al-maukul ila saksi yang diserahkan pada seorang itu telah berakhir, fa'idah ya pekol, maka dia tetap di kantor. Fa'ing wafaka ar-ra'isul mubasyir, namun jika itu kantornya adalah kantor swasta, perusahaannya perusahaan swasta. Kalau perusahaan swasta, kemudian setuju ar-ra'is al-mubasyir, atasannya yang persis di atasannya yang punya kewenangan ini dan itu, setuju al-khurud untuk keluar sebelum jam kantor berakhir, maka nalar hak dan nemak perusahaan memberikan kewenangan kepada si atasan untuk ngatur dalam masalah ini, masalah pulang fala ba'sa, maka tidak mengapa. Namun jika jika kepala ini adalah perusahaan jika ini adalah pemerintahan, PNS tidak bisa. Jadi kalau kerja swasta kan bosnya pulang, bos ya, oh ya silahkan, ya sudah, mau bos yang punya kerjaannya, yang punya perusahaan bilang silahkan, ya sudah silahkan. Maka jika ada yang bertanya, pemerintah menetapkan ala syarikat ada satu perusahaan tauzib mempekerjakan sejumlah pemuda di hari-hari fi ayyamil atal, di hari-hari libur. Maka jika salah satu dari mereka ingin bekerja di hari tersebut, mereka mengatakan, mereka berkata padanya, pergi dan ambil gaji ini utuh, artinya tanpa kerja, apa hukumnya? Ini negara menetapkan dan punya kontrak dengan perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah orang di hari-hari libur. Nah, maka jawabannya kaunu yu'ti wa huwa la ya'mal fihi nadhar. Dia ini memberi padahal dia tidak kerja, atau yu'ta diberi gaji padahal tidak kerja. Ini satu hal yang bermasalah. Maka ketika negara itu menetapkan untuknya gaji menetapkan untuknya pekerjaan, maka laha ghadun, tentu ada tujuan dari dibalik hal tersebut. Fahiyatul itu, maka negara ingin supaya mereka anak-anak muda ini menyibukkan diri waktu liburnya dengan pekerjaan, sehingga tidaklah terjadi pada mereka anak-anak muda ini waktu longgar yang akan menghancurkan. Jadi ini pas libur sekolah ada proyek, ya, gitu ya. Libur sekolah ada proyek dipekerjakan. Anak muda ini tidak dipekerjakan di waktu libur ini, dikasih gaji namun tidak bekerja. Ini satu hal yang bermasalah. Kemudian masalah berikutnya, apakah dibolehkan bagi seorang tertentu dalam pekerjaan tertentu, misalnya jadi imam atau jadi muadzin, meminta orang lain untuk menggantikannya? Maka jawabannya tidak boleh. Maka sebagian orang Anda jumpai meminta orang itu menggantikannya untuk jadi imam dan yang lainnya dengan kesepakatan sebagian gaji. Ini kita imamnya abusan ya, ya secara resmi saya. Kalau Anda imam ini nanti gajinya bawah. Ini tidak boleh, ini haram dan tidak diperbolehkan. Kecuali jika diizinkan oleh man lahu nadhar fi hadzal masjid, orang yang punya kewenangan di masjid tersebut. Jadi dia adalah mutabariknya, penanggung kebutuhan masjidnya, orang kaya yang mengkafil menjamin kebutuhan masjid, awakan menadaulah atau negara mengizinkannya. Nah, di Saudi itu masjid ada dua macam, ada masjid negara dan ada masjid milik mutabarik. Orang kaya yang bangun masjid kemudian dia yang menjamin semua kebutuhan masjid, gaji imam dan seterusnya. Kemudian masalah yang lain, apakah diperbolehkan bagi seorang pekerja atau PNS mengambil liburan, ya'khudha ijazatan minal madhab al-a'la minhu, mengambil ijazah liburan dari muadzab al-a'la minhu, dari PNS yang lebih tinggi kedudukannya darinya, walau min ghairi rasidihi, meskipun bukan dari rasidnya. Rasidnya di sini, rasid itu kalau bahasa sekarang kan untuk pulsa atau saldo. Saldo, meskipun itu bukan dari saldonya. Jatahnya mungkin ya. Maka jawabannya ini perlu dilihat jika atasan langsungnya qajila lahu dzalika telah dijadikan untuknya seperti itu, maka tidak mengapa. Namun jika lam yakun lahu dzalika, semacam itu tidak diperbolehkan, maka tidak boleh meskipun dia mengizinkan. Intinya masalah ini kembali kepada sistem aturan kepegawaian dan al-off. Jadi mungkin jatah cuti. Nah, temannya itu enggak ngambil jatah cuti. Nah, diambil sama temannya, boleh enggak disatukan? Ini enggak diambil, saya yang ambil. Maka intinya jawabannya kembali kepada aturan kepegawaian, mengizinkan ataukah tidak gaya semacam itu. Demikian Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa nanti alamin sebanyak Allah yang terkasih dan terkasih.